the track. Farhan Music. Udah menteri agamanya sudah sesat, terajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Presiden goblok, udah menteri agamanya sudah sesat, terajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Farhan Music. Kurang ajar, presiden goblok, udah menteri agamanya sudah sesat.